과연 다다다냐. 예. Pamerbojo request dari Mbak yang di depan sudah dikasih. Yang pakai cendol Dawet yang 500-an itu ya Pak Bud ya.